Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد حاضرين قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا الحمد لله كتاب الشكر كبر الله سبحانه وتعالى yang mengumpulkan kita di salah satu di antara masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala dalam rangka talabul ilmi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhai amalan kita dan menerimanya sebagai amalan saleh bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Yang akan kita sampaikan dalam kesempatan malam ini adalah berkaitan tentang ahamiyatul ilm, pentingnya ilmu agama. Kita diperintahkan dalam agama kita untuk talabul ilmi, karena bekal untuk kita meraih kebahagiaan di akhirat adalah ilmu syar'i. Sebagaimana yang namanya kita wahai manusia mengetahui dengan pasti orang yang ingin sukses duniawinya itu dia harus belajar ilmu bagaimana cara meraih agar supaya sukses berhasil duniawinya. Di antara mereka bahkan ada yang mengeluarkan biaya puluhan juta bahkan ratusan juta. Di antara mereka meluangkan waktu bukan hanya satu jam, dua jam, bahkan berbulan-bulan, bertahun-tahun sepanjang hidup dia untuk mencari ilmu dunia dengan tujuan agar supaya bisa hidup dengan sejahtera. Maka ya kaum muslimin rahimani wa rahimakum jami'an, mengharapkan kehidupan di sisi Allah Subhanahu wa taala penuh dengan ridha dan rahmat di dunia dan di akhirat nanti adalah satu hal yang kita cita-citakan bersama. Kita inginkan bersama kehidupan penuh kenikmatan yang berkali-kali lipat nikmatnya dibandingkan dengan duniawiyah. Kehidupan yang langgeng, nikmat yang mukim, yang kekal, daiman, abadan, terus menerus dan selamanya, tidak ada henti nikmat dalam al-jannah. Tentunya dalam mencari ilmu untuk meraih hal itu lebih berkali-kali lipat dibandingkan dengan hanya sekedar mencari kesejahteraan duniawiyah yang sedikit ini dan hanya tempo waktu yang singkat ini. Tentunya seperti itu, hai kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka mari kita, hai kaum muslimin, bersegera membekali diri kita masing-masing untuk mendapatkan ilmu pengetahuan yang jelas, yang gamblang, bagaimana caranya menggapai ridha Allah subhanahu wa ta'ala sehingga bisa mendapatkan al-jannah, kenikmatan yang tiada tara ba'dal maut, setelah kita mati nantinya. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, banyak sekali dalil-dalil dari Al-Quran wa Sunnah yang menunjukkan keutamaan talabul ilmi, mencari ilmu, ilmu syar'i, yang itu semuanya berisikan dorongan-dorongan, anjuran-anjuran yang tentunya membuat kita untuk semangat dalam talabul ilmi. Di samping itu, hal yang wajib secara agama, nas menunjukkan wajibnya mencari ilmu, nanti dari beberapa sisi kita sebutkan dalilnya. Hal itu juga kebutuhan kita, karena kita dihadapkan dengan musuh yang bernama syaitan, la'natullah alaih. Syaitan tidak bisa ditembak, ya, tidak bisa dipanah, tidak bisa ditombak. Syaitan, kita tidak bisa melihatnya di saat mereka melihat kita. Huwa wa qabiluhu, dia dan bala tentaranya dari bangsa jin melihat kita, menyerang kita terus menerus, setiap saat berkeinginan menyesatkan umat manusia. Kita enggak bisa melihatnya, seandainya ada wujudnya, pentung bak, ben kelenger, setan pentung. Loh, bagaimana bisa mentungnya kaum muslimin? Itu bisikan fisudur. Maka tidak lain cara untuk mengalahkannya adalah kita harus berbekal ilmu syar'i, sehingga kita mengerti mana hak, mana batil. Kita mengerti mana petunjuk dan mana tipu daya syaitan. Kita mengerti mana ketaatan dan mana maksiat. Kita tumbuhkan rasa takut kita kepada Allah, agar kita bisa menghentikan hal hawa, hawa nafsu. Itu semuanya tidak timbul semata-mata tiba-tiba ada dalam diri kita. Iman itu muncul karena ilmu. Nanti kita akan sampaikan dalilnya insyaAllah. Kita butuh dengan ilmu syar'i. Di samping kita meyakini itu wajibnya, itu cara meraih ridha Allah, dan itu pula cara kita selamat dari hasutan syaitan yang terkutuk. Ini dia kaum muslimin. Dan kita sangat berharap dengan kita memiliki ilmu agama, amalan kita bisa benar, yusahhihul amal. Di antara faedah kita talabul ilmi adalah memperbaiki amalan kita. Sebagaimana ucapannya Imam Ibn Taimiyah, al-ilmu aslul amal. Ilmu itu adalah dasarnya amalan. Sihatul usul tujibu sihatul furu', benarnya ilmu akan menyebabkan benarnya amalan. Al-ilmu yusahhihul amal. Ilmu itu memperbaiki amalan perbuatan kita. Dengan kita mengerti akhlakul karimah, yang tadinya kurang adab menjadi beradab, yang tadinya tidak mengerti amal saleh yang sesuai dengan bimbingan Nabi, dengan talabul ilmi kemudian dia bisa memperbaiki diri. Oh, ternyata yang sesuai Nabi ini saya baru tahu, kemarin saya itu beragama hanya ikut-ikutan tok, makanya salah. Hakadakum muslimin yusahhul amal. Sehingga mencari ilmu sangat penting bagi kita. Sangat penting bagi kita. Di antaranya kaum muslimin tersebut dalam pembahasan tujuan diciptakannya manusia dan jin. Kita sudah tahu ayatnya dan hafal. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang memperhatikan ibadah, maka dialah yang akan mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun orang yang menyia-nyiakan ibadah, tidak memperhatikan apa itu ibadah, maka dia akan menjadi asfala safilin, sejelek-jelek manusia, seburuk-buruk manusia, serendah-rendahnya orang yang rendahan, dikarenakan dia tidak memperhatikan tujuan diciptakannya apa? Kita semuanya. Disebut oleh para ulama, wa qadzakara al-imam Ibnu Al-Qayyim, al-imam Ibnu Al-Qayyim, beliau berkata dalam kitab Tariqul Hijratain, anna al-insana la yumkin ay yuhaqqiqal 'ubudiyyata fid dunya 'ala al-wajhi alladhi yurdihi subhanahu illa bil quwwati al-'ilmiyyati wal quwwati al-'amaliyyati. Perhatikan ucapannya Imam Ibnu Al-Qayyim kaum muslimin. Sesungguhnya manusia tidak mungkin bisa mewujudkan ubudiyah, penghambaan, peribadatan dengan sebenar-benarnya, ala wajhi alladhi yurdihi, dengan cara yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala tentunya. Tidak akan mungkin itu bisa diwujudkan illa bil quwwatil ilmiyah, kecuali dengan kekuatan ilmu, kekuatan pengetahuan, wabikuatil amaliyah, dan dengan kekuatan beramal. Disebutkan contohnya oleh beliau, famathalan contohnya, idza aratta an tasila ila madinatin ma, misal kalau engkau ingin berangkat pergi safar menuju sebuah kota tertentu, labudan ta'rif at-tariq, harus yang pertama kali engkau tahu jalan menuju ke kota tersebut. Harus itu. Harus atau tidak? Harus. Saya ingin ke Jogja, jalannya mana? Harus tahu. Kalau belum tahu, tanya thalabul ilmi dulu. Jalan ke Jogja kemana? Harus tahu yang pertama, labu dan ta'rif at-tariq. Engkau harus tahu yang namanya jalan itu. Wa antakuna lakal quwwat al-badaniyah wal maliyah. Setelah engkau mengerti jalan menuju ke kota yang akan kau tuju, engkau juga butuh bekal. Kekuatan badanmu dan kekuatan maliyah, perbekalan yang akan mengantarkanmu ke kota tersebut. Kadzalika, demikian pula, ini masih ucapannya siapa? Ibnu Qayyim dalam kitab Tariqatul Hijratain. Wa kadzalika, demikian juga, jannatullah taala, surganya Allah, jannahnya Allah subhanahu wa taala, fala budda an ta'lama syuruta dukhuliha. Harus bagi kalian, bagi kita semuanya umat manusia, mengerti syarat-syarat untuk bisa masuk ke dalam surga. Kalau kita kepengen surganya sinten pak? Surga ini pun Allah subhanahu wa ta'ala, jannatullah. Harus tahu syaratnya, siapa yang menentukan syaratnya? Syaratnya Allah. Karena yang memiliki jannah adalah Allah. Tidak boleh seorang itu sembarangan masuk ke dalam jannatullah. Harus memenuhi syarat dan kriteria yang Allah tentukan. Ini dia kaum muslimin rahimani wa rahimakum jami'an. Di mana kata beliau syaratnya secara global, allati hiya tauhidullah taala wa ittiba'u annabi alaihi salatu wasalam wa ittiqa'uhu taala bimtithali amrihi wa ijtinabi nahihi wa hadha kullu bi fadlihi wa rahmatihi wa tawfiqihi. Syaratnya adalah engkau bertauhid kepada Allah. Bertauhid dikatakan bertauhid dikarenakan dia memenuhi dua rukun, menolak semua kesyirikan dan menyembah beribadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Tentunya ini bukan hanya sebuah kata-kata belaka, tetapi banyak jabarannya, banyak penjelasannya, banyak cabang-cabangnya yang harus kita ilmui untuk kemudian kita meyakininya dan mengamalkannya agar kita bisa memenuhi syarat pertama ini. Yang kedua, ittiba'u sunnati Nabi alaihissalatu wassalam. Engkau harus mengikuti Nabi alaihissalatu wassalam. Untuk bisa mengikuti beliau, utu ilmu, bimbingan Nabi alaihissalatu wassalam. Sehingga kalau seandainya kita kok tidak mau talabul ilmi, kok pengen emang surga, lah surganya siapa pak? Surganya bokeh. Bagaimana akan sampai ke dalam surga al-jannatullah, surganya Allah Azza wa Jal, tanpa engkau mengetahui tauhid, rububiyah, uluhiyah, asma sifat, tanpa engkau mewujudkan syahadatain, ittiba'ur rasul, Muhammad alaihissalatu wassalam. Itu syaratnya. Imtithalu amirihi wa jitinabu nawahi. Mengerjakan perintahnya, meninggalkan larangannya, labudda bil ilm. Itu semuanya harus diketahui oleh kita, diilmui oleh kita. Barulah Allah akan memberikan izin padamu untuk bisa masuk ke jannatullah, surga Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan ayat ini wahai kaum muslimin menunjukkan bahwa talabul ilmi hukumnya apa? Fardu, wajib. Karena ibadah la yatahaqqaq. Ibadah, tujuan utama kita diciptakan oleh Allah Azza wa Jal, yang itu adalah kewajiban bagi kita umat manusia dan bangsa jin, tidak akan terwujud dengan baik kecuali dengan ilmu. Maka ilmu menjadi perkara yang wajib. Malam yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Sebuah kaidah. Sesuatu yang sebuah kewajiban tidak akan bisa dilaksanakan kecuali dengan sesuatu itu, maka sesuatu itu hukumnya wajib. Ibadah kepada Allah dengan cara yang Allah ridai, bukan cara semau kita. Ibadah itu definisinya apa wahai kaum muslimin? Siapa yang bisa ngacung? Ismun jami'un li kulli ma yuhibbullah wa yardah min al-aqwali wal amali adh-dhahirah wal batinah. Ibadah adalah sebuah kata yang mencangkup semua hal yang Allah cintai dan Allah ridai, baik itu yang berupa ucapan ataupun perbuatan, baik itu ucapan dan perbuatan lahir atau batin. Unzuru barakallahu fikum. Sehingga ibadah itu dikatakan ibadah ketika dipastikan hal itu diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita dikatakan ibadah, sedang beribadah, sedang beramal saleh, sedang bertaqarrub kepada Allah, jikalau amalan yang kita lakukan diketahui secara pasti itu diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara mengetahuinya? Adalah tak lain dengan ilmu. Allah memberitahukan itu dalam wahyunya Dan itu adalah ilmu. Ilmu yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Talabul ilmi wa kaum muslimin, di samping disebutkan juga dalam hadis Nabi, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim, mencari ilmu hukumnya fardu atas setiap muslim, ya. Hal itu kaum muslimin memberikan keutamaan tersendiri bagi pemiliknya. Orang yang memiliki ilmu tentunya kedudukannya lebih mulia daripada yang tidak memiliki ilmu. Ngerti, Pak? Ilmu duniawi, selama ilmu itu adalah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang kita bicarakan, ilmu yang bermanfaat, Pak. Jenengan ampun ngayal, lah nak ilmu maling, bro. Ilmu maling kok dibahas, Pak? Ya. Bukan itu yang kita bahas. Ilmu yang bermanfaat, baik itu perkara duniawi, apalagi perkara ukhrawi. Orang yang memiliki ilmu duniawi, seorang dokter, dia memiliki kedudukan lebih dibandingkan orang yang tidak memiliki ilmu kedokteran. Sehingga beda antara yang memiliki ilmu dengan yang tidak memiliki ilmu. Apalagi ilmu din, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, hal yasawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun, apakah sama antara orang yang tahu ilmu dengan orang yang tidak tahu ilmu? Tentunya kaum muslimin tidak sama antara orang yang memiliki ilmu dengan orang yang tidak memiliki apa? Tidak memiliki ilmu. Di antaranya kaum muslimin, kita akan sebutkan sebuah ayat yang sangat menarik bagi kita. Ada dalam syariat kita halal haramnya makanan itu tergantung dengan kaitannya ilmu, kaitannya dengan ilmu. Dalam bab apa itu kaum muslimin, kita tadi sudah bicarakan orang dengan orang, yang satu punya ilmu, yang satu tidak punya ilmu, tentunya lebih mulia yang punya ilmu. Ternyata di kalangan hewan, perhewanan, ngerti perhewanan, Pak? Ya. Itu pun hewan yang memiliki ilmu lebih mulia daripada hewan yang tidak memiliki ilmu. Apa ada hewan yang punya ilmu? Hah? Burung apa yang bisa ngomong assalamualaikum itu, Pak? Biok kepala hitam apa ya? Nah, itu kalau sudah pandai, gacor bahasanya, ya. Assalamualaikum. Itu nilai mahal, Pak, dibandingkan yang masih bodoh. Ya. Ternyata itu berpengaruh dalam hal buruan menggunakan anjing yang diajari, ini menyebabkan halal tangkapannya. Luar biasa. Dibandingkan dengan anjing liar. Ya, ada hewan digigit anjing liar, kemudian hewannya mati, apakah halal bagimu? Enggak. Hewan anjing liar. Tetapi kalau anjing itu terdidik, memang terdidik, disiapkan untuk berburu, ketika dilepas mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, mengejar buruan, ditangkap, buruannya halal. Disebutkan itu ayat kaum muslimin dalam Al-Quran. Wa kadzakara ba'dul ulama annahu ta'ala faddala al-kalb al-mu'allam 'ala al-kalb al-jahil. Disebutkan di antaranya Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Miftah Darus Sa'adah pembahasan tentang ini. Allah utamakan antara anjing yang terdidik dengan anjing yang jahil. Dibedakan Allah subhanahu wa ta'ala. Bi'an abaha akla saydihi. Di antara pembedaannya, anjing yang terdidik dengan anjing yang tidak terdidik, hasil tangkapan buruannya yang ditangkap oleh anjing yang terdidik halal untuk dimakan. Adapun kalau yang menangkap itu anjing buruan, bukan anjing yang terdidik. Menangkap satu hewan, kemudian kamu juga menangkap hewan itu, kemudian mati hewan itu karena gigitan anjing liar. Itu tidak boleh dimakan. Disebutkan ayat dalam Al-Quran. Qala Allah Jalla wa'ala, yas'alunaka mada uhilla lahum. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang apa saja yang dihalalkan oleh Allah untukmu. Qul, katakanlah olehmu sebagai jawaban, uhilla lakum at-tayyibatu, dihalalkan bagi kalian makanan-makanan yang baik-baik. Wa ma'allamtum minal jawarihi mukallibina tu'allimunahunna 'alai mimma 'allamakumullahu fakulu mimma amsakna 'alaikum. Allah Subhanahu wa ta'ala firman, termasuk yang dihalalkan adalah wa ma'allamtum minal jawarihi mukallibin, anjing-anjing yang engkau didik mereka, yang mereka digunakan untuk berburu. Tu'allimunahunna, yang kau didik mereka, betul-betul kau didik. Mimma 'allamakumullah fakulu, maka makanlah olehmu. Mimma amsakna 'alaikum, apa yang ditangkap oleh anjing-anjing tersebut. Adapun kalau anjing itu anjing yang tidak terdidik, maka hukumnya tidak boleh dimakan. Ini dalam hal anjing, Pak. Bisa mempengaruhi kedudukan halal haram sebuah tangkapan buruan. Bagaimana dengan ilmu yang ada pada manusia? Si fulan alim, memiliki ilmu. Dia pandai dalam hal tafsir Quran. Dia menguasai ulumul hadis. Dia faham tentang fikih. Dia pun mengerti tentang kutubul aqidah. Dia pun mengerti tentang manhaj menyikapi al-batil. Maka orang yang seperti ini tentunya memiliki keutamaan yang lebih berkali-kali lipat dibandingkan dengan orang-orang yang jahil, yang tidak mengerti ilmu seperti yang dimiliki oleh orang tersebut. Bisa dipahami hadirin? Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Disebutkan dalam beberapa riwayat, begitu banyak, kita akan ambil beberapa di antara yang bisa kita bacakan. Hadirin bisa mengambil dalam banyak kitab tentang perkara ini, di antaranya dalam Miftah dari Sa'adah Karimam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Di antara keutamaan thalabul ilmi, ilmu ma'rifatullah wa ma'rifatun nabi wa ma'rifatu dinil islam bil adillah, ilmu syar'i ini akan menumbuhkan rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, rasa khasyah. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama, disebut dalam surat Fatir ayat yang ke-38 atau ayat yang ke-28, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama, sesungguhnya tak lain orang-orang atau hamba-hamba Allah yang takut kepada Allah adalah mereka-mereka para ulama, yakni orang-orang yang memiliki ilmu. Undur barakallahu fikum, lihat ke sini hadirin, khusyah, rasa takut ini akan menimbulkan yang namanya takwa. Dengan khasyah akan terdorong orang untuk beramal. Dengan khasyah orang itu akan terhenti dari maksiat. Khosyah. Ini menunjukkan bahwa khosyah itu tidak akan muncul dengan sendirinya dalam hati kita, kecuali kita mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Mengenal Allah itu adalah dengan ilmu. Karena khasyah adalah khauf, rasa takut yang dibangun di atas ilmu. Ini betapa pentingnya yang namanya talabul ilmi ya kaum muslimin. Kita ini kalau tidak punya khasyah, kalau kita tidak merasa takut kepada Allah, kita ini akan menjadi siapa? Bala tentaranya syaitan. Akan mengumbar hawa nafsu tanpa takut sama sekali kepada siksa Allah Azza wa Jal. Kita akan menjadi orang yang rusak tanpa memperhatikan perintah dan larangan, ketika seorang tidak memiliki apa? Khasyah. Sehingga khasyah ini sangat penting, selalu ada dalam hati kita, agar kita selalu istiqamah. Istiqamah. Istiqamah dalam salat. Tidak mau meninggalkan salat walaupun sekali. Tidak berani meninggalkan salat berjamaah. Sengaja-sengaja. Tidak berani. Kecuali kalau sedang safar. Karena memang ada rukhsah. Tidak berani. Ramadan puasa, enggak berani kita membatalkan tanpa rukhsah. Enggak berani, gegabah, ancamannya Allah Azza wa Jalla murka. Enggak berani kita membuka aurat, ya, kencing sembarangan, di mana Nabi kita mengancamnya dengan apa? Azabul kubur. Rasa khusyah menyelamatkan kita dari melanggar syariat Allah Azza wa Jal. Kita takut membuka aurat ahwat-ahwat kita, ummahat kita, nisa'ana, perempuan-perempuan kita, putri-putri kita. Kita didik mereka agar khasyah kepada Allah. Sehingga mereka tidak berani keluar rumah tanpa hijab. Bukan karena ikut-ikutan orang tuanya tok. Tetapi karena memang khasyah yang ada pada mereka, dikarenakan mereka talabul ilmi di pondok-pondok ahli sunnah. Wahakadha kaum muslimin. Luar biasa. Ilmu itu berpengaruh besar bagi orang-orang yang memilikinya. Disebutkan, qaddama subhanahu wa ta'ala al-ilma thumma al-iman. Ini yang tadi kami sampaikan di atas. Allah subhanahu wa ta'ala mendahulukan penyebutan ilmu, baru kemudian disebut iman dalam satu ayatnya. Ini menunjukkan apa ya kaum muslimin? Disebut yang pertama, لِأَنَّ الْإِيمَانَ الصَّحِيحَ لَا يَكُنْ إِلَّا بِالْعِلْمِ الصَّحِيحِ. Syufu nur ba'allah fikum. Karena iman yang sahih, iman yang benar, itu tidak akan mungkin ada dalam jiwa seseorang kecuali dia mengerti ilmu yang sahih. Nas Al-Quran wa Sunnah dengan pemahaman para sahabat Nabi. Wasafal al-ilmi bithabati yawm al-qiyamah wa bi'anum kanu ala al-haqqi fi dunya. Qala Allah Jalla wa'ala, وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. Berkata orang-orang yang memiliki ilmu, orang-orang yang diberi ilmu dan diberi iman. Undur barallahu fikum, diberi ilmu kemudian diberi iman. La imana illa bil ilmi. Tidak akan ada iman kalau tidak ada apa? Ilmu agama. Panjenengan ngaku iman, saya orang yang beriman. Atau mengatakan, mari kita tingkatkan iman kita. Ini orang tahu ngaji. Ngerti ilmu juga tidak loh bagaimana akan beriman. Apalagi meningkatkan imannya. Karena itu banyak khotib Jumat. Hadirin kaum muslimin. Ini edok-edok ya pak. Lagi khutbah. Mari kita tingkatkan iman kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tingkatkan takwa kita. Ternyata dalam amalan kesehariannya bid'ah tok sing diamalakan pak. Kemudian dia merasa imannya tinggi padahal bid'ah tok amalannya. Ini waikum muslimin tipu muslihatnya syaitan. Membikin ahlul bid'ah itu merasa sedang beribadah. Padahal dia semakin beramal, semakin jauh dari jalannya Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana ucapannya siapa? Al-Hasan al-Basri. Ya. La yazdadu sahibu bid'atin istiadan. Illa zdada minallahi bu'da. Tidaklah ahlul bid'ah semakin dia giat, semakin dia aktif, semakin dia banyak amalan kebidahannya yang dia rasakan itu adalah sebagai bentuk ibadah. Tidaklah ahlul bid'ah semakin dia beramal kecuali semakin jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya dikarenakan apa? Dikarenakan tidak tolabul ilmi yang syar'i. Ini dia kaum muslimin. Sehingga mutlak mari kita datangi majlis-majlis salim. Kerumuni majlis-majlis salim. Hadiri majlis-majlis salim. Di situ antum akan dapati pengetahuan yang menyelamatkan kita dunia wal akhirah. Di majlis salim itu kita akan dapati junnah, sebuah benteng yang akan membentengi diri kita dari siksa api neraka. Dengan ilmu kaum muslimin, Allah akan ridha kepada kita. Sehingga kalau seandainya kita itu jarang talabul ilmi, dikhawatirkan akan melemah kesemangatannya untuk kemudian ketika seorang na'udzubillahi min dzalik lambat laun dia tidak talabul ilmi, kemudian dia jatuh pada pelanggaran syariat, kemudian dia jatuh pada pelanggaran-pelanggaran, Allah kemudian mencabut nikmat dakwah salafi darimu. Dan itu sangat mengerikan ancaman Allah. Falamma zahu azaghallahu qulubahum. Tatkala mereka menyimpang, Allah jadikan hati mereka menyimpang. Bahasa kitanya wis ana san gawe lah. Kon dadi salafi angel temen ora gelem san gawe dadi hizbi. Ngerti mbok san gawe, Pak? Jenengan wong Jawa podo. Maka nikmat ilmu jaga dengan kita tetap menghadiri majlis-majlis ta'lim agar cinta kepada ilmu tetap ada dalam hati kita, terjaga selalu. Hadirin kaum muslimin rahimani warang jami'an, insyaallah kita lanjutkan ba'da salat al-isya insyaallah. Demikian bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.